Alhamdulillah, semua pertanyaannya sudah terjawab. Mari para pendengar untuk lebih fokus lagi dan mempersiapkan alat tulisnya karena Ustazah akan memulai kajiannya. Kepada Ustazah dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi zidna ilma wa rizubna fahma. Amin. Allahumma amin. Sebelum kita lanjut daripada kajian kitab Mukasyafatul Qulub, sama-sama kita awali kajian ini dengan membaca doa taklim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a mardatih wa qurbih wa thawabi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqiba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Izin Allah, Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita kembali tergabung di dalam kajian online kitab Mukasyafatul Qulub. Kita saat ini sampai di episode 20 bab permusuhan syaitan. Sama-sama dibuka kitabnya bagi yang punya kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Al-babu sadis asyar fi adawati syaitan. Yajibu 'ala al-mu'min an yuhibbu al-ulama wa sulaha wa yulazim majalisatuhum wa yas'al ma la budda lahu wa yatta'idh bi nasihim wa yajtanibu al-a'mal al-qabiha wa yattakhidh ash-shaytan 'adwan kama qala Allah ta'ala inna ash-shaytana lakum 'aduwwan fattakhidhuhu 'aduwwa ay fa'aduhu bi ta'ati Allah ta'ala wa la tuti'hu fi ma'asihi wa kunu 'ala hadhr minhu fi jami' ahwalikum af'alikum wa aqa'idikum min samimi qulubikum wa idza fa'altum fi'lan فتفطنوا له فإنه ربما يدخل عليكم فيه الرياء ويزين لكم الجبائه واستعينوا عليه بربكم. Bab ke-16 dalam kitab Mukasyafatul Qulub tentang permusuhan syaitan. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu beliau berkata, yajibu 'alal mu'min an yuhibbul ulama wasulaha. Wajib bagi setiap orang mukmin, setiap orang yang beriman, untuk mencintai ulama dan mencintai orang-orang soleh. Ini hukumnya wajib. Tanpa terkecuali, seorang mukmin wajib mencintai ulama dan orang-orang soleh. Artinya tidak pernah diperkenankan di dalam hati kita memiliki kebencian, kedengkian kepada siapa? Pertama, kepada ulama. Dan yang kedua adalah kepada orang-orang soleh. Itu adalah bahaya besar. Bagaimana yang kita sedang hadapi sekarang? Berapa banyak kita melihat orang-orang yang hidup di zaman sekarang ini, saat-saat ini khususnya, orang-orang yang membenci ulama, mencaci maki ulama, menghinakan ulama. Demi Allah, mereka semua itu sebetulnya sedang tidak lagi menghinakan ulama pada hakikatnya. Kenapa? Setiap mereka menghinakan ulama, hakikatnya mereka lah yang terhina dengan sendiri. Setiap ada orang yang kita lihat, mereka mencaci, mereka menghina orang-orang soleh, mereka menghina orang-orang yang berilmu, hakikatnya mereka lah yang terhina di dunia dan akhirat. Kenapa? Karena mereka telah menghinakan orang yang sesungguhnya Allah yang telah meninggikan derajat mereka. Jelas di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina uutul 'ilma darajat." Yarfa'illah. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat di antara kalian orang-orang yang beriman, pandai, orang-orang yang berilmu, ulama, ulama yang berilmu, ilmu Allah, ilmu Rasulnya, dekat dengan Allah juga dekat dengan Rasulnya, diangkat, ditinggikan derajatnya oleh Allah sebanyak apa derajat di Al-Quran disebutnya. Derajatnya itu derajat, berarti lebih dari 3 derajat. Sampai ada ulama tafsir mengatakan derajatnya itu dengan kenabian hanya terselisih 1 derajat. Kalau nabi itu diturunkan wahyu, sementara ahlul ilim, ulama, pemuka ilmu, mereka tidak diturunkan wahyu. Saking tingginya derajat mereka. Kemudian, dikatakan lagi beberapa ulama tafsir mengatakan masafat darajah 1 derajat itu butuh untuk ditempuh perjalanannya 500 tahun. Bayangkan setinggi apa derajat yang dimaksud. Allah SWT bertanya kepada kita, hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun? Apakah kamu mau menyetarakan orang yang memiliki ilmu, yang faham sama ilmu, sama orang yang gak faham sama ilmu? Kamu mau setarakan mereka? Kamu anggap mereka sama? Lah Allah. Itu hal yang mustahil. Allah bertanya hal. Kata Allah, apakah di matamu orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu itu sama rata? Allah tegur kita, Allah tanya sama kita. Orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu juga sama. Dan di sini, Imam Al-Ghazali mengatakan wajib hukumnya bagi setiap orang mukmin, orang yang beriman, mengaku iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, hendaklah mereka mencintai ulama dan orang-orang soleh. Zaman sekarang, sekalipun kita melihat ada ulama yang menyimpang jalannya, ada ulama yang tidak sesuai jalannya, menurut kita, katakanlah itu menurut kita yang tidak sesuai. Yang melihat itu kita, karena dari kejahilan diri kita. Kita kan ilmunya sebatas kadar pengetahuan kita. Itu kita menoleh. Dengan kadar akal kita itu menilai. Ah, itu ulama ilmunya nggak banyak. Ah, itu ulama nggak benar. Ah, itu ulama kurang begini. Ah, itu orang kurang begitu. Ada aja ucapan-ucapan kita. Penilaian itu datang berdasarkan hukum syariat atau berdasarkan akal logika kita. Akal logika kita. Hakikatnya semakin orang banyak ilmunya, semakin dia tahu cara menghormati ulama dan cara menghormati orang soleh. Semakin cetek ilmu seseorang, semakin cetek pula dia mengetahui caranya menghormati ulama dan caranya menghormati orang-orang soleh. Dan kalau seandainya kita menjumpai ada orang-orang yang tidak sesuai karena kecetekan ilmu kita, tidak sesuai ini menurut kita ini nggak sesuai. Apa yang perlu kamu lakukan? Bukan kamu cela dia, bukan kamu hinakan dia, bukan kamu menjadi orang yang sibuk memprotes dia. Enak banget jadi ulama berarti. Nggak bisa diprotes, tidak bisa dikomplain. Siapa bilang? Sebutan ulama atau sebutan orang soleh itu tidak sembarangan disematkan kepada seseorang. Dan kita pada saat kita melihat ada orang yang bisa mengajarkan banyak orang, membimbing banyak orang, bahkan seseorang yang bisa memberikan taufik hidayah kepada 1 orang saja dimuliakan oleh Allah, bagaimana bisa memberikan taufik hidayah dan kebenaran untuk banyak orang? Bagaimana Allah memuliakan mereka? Minimal, kalau kamu, kata Nabi SAW, kun, Nabi pesan sama kita nih, aliman, jadilah orang yang berilmu. Ini Nabi suruh kita semua, kalau bisa menjadi orang yang berilmu. Kalau kamu nggak bisa menjadi alim, orang yang berilmu, muta'alliman, jadilah penuntut ilmu. Kalau kamu juga tidak bisa menjadi penuntut ilmu, lantaran kamu sibuk bekerja, lantaran kamu banyak urusan, lantaran kamu banyak pekerjaan, apa yang perlu kita lakukan? Selanjutnya adalah, kun Mustami'an, jadilah pendengar. Gak bisa hadir kajian sebagai penuntut ilmu yang sesungguhnya, ya udah. Apalagi di zaman sekarang, ya alhamdulillah banyak sekali ulama-ulama yang membagikan ilmunya melalui melalui online seperti ini. Kita bisa mendengarkan kapan saja waktu yang kita punya. Dipesan sama Nabi, nggak bisa jadi ulama, jadi penuntut ilmu. Nggak bisa jadi penuntut ilmu, jadi pendengar ilmu. Tenang banget dengerin ilmu. Saya nggak bisa juga, waktunya nggak ada. Kebetulan nggak pernah sempet, entah kesibukannya apa, wallahu a'lam, intinya nggak pernah. Apa yang dipesan sama Nabi? Kun muhibban, jadilah pecinta. Pecinta itu bagian. Bagian kemuliaan yang disuruh sama Nabi SAW. Kun muhibban. Jadilah kamu pecinta. Fala takunul khamis, kata Nabi. Jangan jadi yang kelima. Batuhlak, kata Nabi. Kalau kamu jadi yang kelima, kamu bakal celaka. Kenapa? Berarti yang kelima siapa? Yang gak punya cinta bahkan sama sekali sama orang lain. Gak punya cinta sama sekali sama orang lain. Apa yang bakal terjadi sama hidupnya mereka yang tidak memiliki kecintaan kepada orang-orang soleh? Celaka. Patuhlah kamu bakal celaka. Na'udzubillah minta. Jadi ingat, Imam Al-Ghazali mengingatkan kepada kita, yajibu alal mu'min an yuhibbul ulama wasulaha. Wajib bagi setiap orang yang mukmin beriman untuk mencintai ulama dan orang-orang soleh. Serta, wayulazim majalisatuhum. Senantiasa mereka berkumpul di dalam majelisnya. Duduk majelisnya. Majelisnya orang soleh, majelisnya ulama. Nabi SAW bersabda, Jalisul kubara wa sa'ilul ulama wa khalitul hukama. Duduklah kamu bersama pembesar-pembesar ahlul ilim. Pembesar-pembesar tokoh masyarakat. Suruh duduk sama mereka. Kenapa? Karena kamu dengan duduknya, kamu dengan mereka, kamu mendapatkan manfaat yang lebih. Wasailul ulama, bertanyalah kepada ulama. Kalau nanya sama ulama. Bingung sama agama, bingung sama perkara hidup, tanya sama ulama. Jangan tanya sama yang bukan ulama. Jangan nanya cuma sama orang yang majang statusnya sebagai ustadz atau sebagai ustazah aja. Tidak boleh. Ulama yang memang jelas belajarnya kemana, sanatnya di mana, dulu sekolahnya di mana. Ya jelas kalau mau nanya. Bukan dengerin fatwa orang-orang yang menyeleneh. Wasailul ulama wa khalitul hukama. Nabi SAW kemudian bersabda, bergaullah kamu dengan ahlul hikam. Ahlul hikam itu siapa? Ahlul hikmah. Yang kalau ngomong tuh kata-kata mutiara yang keluar dari lisannya, bukan kata-kata yang tidak benar. Bukan kata-kata yang buruk. Disuruh duduk dengan mereka, bergaul dengan mereka-mereka orang. Pesan Nabi SAW. Wilazim menjadi satu hum, wais al-ma'ala buddalahu. Senantiasa berkumpul dengan orang-orang soleh, dengan mereka, para ahlul ilim. Dan dikatakan lagi, bertanya tentang hal-hal yang tidak dapat kamu hindarkan dari diri kamu. Kita hidup punya masalah. Kita nggak bisa menghindar dari masalah. Duduk, tanya sama mereka. Berdiskusilah. Dengarkan. Apa nasihat mereka. Wayatta'in binushihim. Terima nasihat dari mereka. Justru kalau bisa kita datang ke tempatnya orang soleh, minta nasihat dari mereka. Kita datang ke tempatnya orang alim, orang yang berilmu, minta nasihat dari mereka. Bukan hanya udah jelas nih di depannya ada orang soleh, orang alim, gak dimanfaatin itu kesempatan. Cuman dudukan aja. Nah, dulu sahabat Nabi radhiyallahu taala alaihim ajma'in, kalau mereka memiliki kesempatan berduduk bersama dengan Nabi, kenapa agama Islam ini menjadi agama yang utuh dan sempurna? Karena juga aktifnya para sahabat dulu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan terus ke bawah, tabi'in begitu juga. Mereka senang sekali bertanya kepada para sahabat, apa yang dulu dilakukan sama Rasulullah? Bagaimana Rasulullah begini? Bagaimana Rasulullah bisa melakukan ini? Saat Rasulullah menghadapi ini, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Mereka senang sekali bertanya. Pertanyaannya yang mendatangkan kemanfaatan untuk diri mereka. Orang sahabat, tabi'in, orang-orang soleh dulu, kalau mereka datang ke tempatnya ulama, ke tempatnya orang-orang soleh, mereka tuh nggak sibuk curhat. Beda sama zaman sekarang. Kok zaman sekarang banyak orang datang ke tempatnya ulama, sibuk curhat. Datang ke tempatnya orang-orang soleh, curhat. Yang curhatnya itu sebetulnya tidak mengantarkannya kepada pertanyaan. Tidak, hanya ingin didengerin dan dikeluh kesahnya. Itu benar apa enggak? Hakikatnya itu enggak benar. Mengeluh itu tempatnya sama Allah. Kamu punya masalah, ngeluh sama Allah. Ambil sejadah, ambil air wudhu, sholat, berdoa kepada Allah. Keluh kesahkan semua masalahmu sama Allah. Itu yang tepat. Loh, jadi ngeluh sama ulama enggak benar, enggak benar. Bisa apa? Kita hanya bisa menasehatkan, memberikan apa yang semestinya. Itu juga kalau ditanya, kalau cuma disuruh dengerin curhat, enggak rugi. Pada saat kita duduk dengan orang-orang soleh, kenapa kita diminta duduk dengan orang-orang soleh? Karena kita diminta untuk bertanya kepada mereka akan kebingungan masalah yang kita hadapi. Bingung punya masalah berkenaan dengan hukum Allah. Tanya hukumnya. Bukan curhat. Itu baru benar. Coba tanya sekarang sama diri kita masing-masing saat kita menghadapi masalah. Kemana kita selama ini berlari? Kepada Allah? Atau kita hanya mencari pendakwah atau guru-guru, ustazah untuk mendengarkan keluh kesah kita? Yang semestinya tidak perlu diceritakan. Sampai akhirnya terkadang istri membuka aibnya suami. Sampai terkadang anak membuka aibnya orang tua. Atau saudara membuka aib saudaranya sebenarnya. Padahal itu hanya cerita yang semestinya tidak perlu diceritakan. Kalau ingin bertanya, kembali kepada poin pertanyaan. Itu akan jauh lebih baik. Nah, tujuan daripada mujalasatuhum, duduk sama mereka, bertanya tentang hal-hal yang kita tidak bisa hindari, itu tujuannya untuk apa? Tujuannya agar kita bisa terarah atas sikap kita, tindakan kita jelas. Ya, kalau saya punya masalah begini, menghadapi situasi seperti ini, ternyata telah diajarkan jawabannya ini. Nanya hukumnya. Itu baru benar. Dan wayata'iz binushim. Orang-orang dahulu kerjaannya kalau datang ke tempatnya orang soleh atau ke tempatnya orang berilmu, mereka pasti minta nasihat. Nasihatin kita. Yang datang ke rumahnya, yang datang, tolong dong nasihatin, tolong dong beri arahan. Kalaupun mau cerita atau kalaupun mau curhat, lebih kepada masalah kita yang kita bingungin. Bukan pada soal hal-hal yang akhirnya ujung-ujungnya malah hanya membuka aib. Na'udzubillah. Saya sendiri, bagian daripada curhatan, saya sendiri kadang-kadang merasa gelisah. Jadi orang ini bela-belain sampai WhatsApp panjang atau nge-DM panjang, ternyata hanya curhat. Sampai saya tanya, pertanyaannya mana? Kok nggak ada? Ternyata mau curhat aja. Hormati guru-guru kalian. Bukan untuk curhat, tapi untuk lebih kepada bertanya. Bertanya tentang apa yang perlu kita lakukan jika saya menghadapi masalah seperti ini. tanpa harus kepanjangan cerita dari A sampai Z. Wa yajtanibul a'malul qabihah. Kemudian, hendaknya wajib bagi setiap orang yang beriman, orang mukmin menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dan kemudian dari situ, wa yattakhidhu syaitan aduan. Dan kita dianjurkan untuk menganggap syaitan sebagai musuh kita. Kita suruh duduk sama orang berilmu, kita suruh duduk sama orang soleh, suruh sering-sering kumpul sama mereka, bertanya tentang hal-hal yang kita tidak bisa hindarin, mau nggak mau kita berbenturan dengan soal itu, masalah itu di dalam hidup kita, tanya duduk, bertanyalah sama mereka, minta nasihat sama mereka, jauhin perbuatan yang tidak benar, dan jadikan syaitan sebagai musuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Ini perintah Allah. Sungguhnya setan itu adalah musuh bagimu. Maka anggaplah setan itu sebagai musuhmu. Jadi in syaitan musuhmu, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tahu jadi sebetulnya musuh kita ini siapa? Musuh kita yang pertama hawa nafsu, kedua adalah syaitan. Bukan sesama muslimin. Kalau sesama muslimin aja kita dilarang bermusuhan, dilarang memutus tali silaturahmi, bagaimana lagi dengan halnya orang-orang yang Allah muliakan mereka. Membenci, mendengki orang soleh, mendengki ulama, na'udzubillah min dzalik, hati-hati. Setan dimusuhi mulai. Wajib hukumnya musuhin syaitan. Perintah dari Allah. Inna syaitan lakum adu. Allah yang kasih tahu. Ingat, setan adalah musuhmu. Maka jadikanlah dia sebagai musuhmu. Kaifa adu bita'atillah. Bagaimana caranya kita memusuhi syaitan? Adalah dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Jangan biarin setan senang kalau kita ninggalin sholat. Jangan bikin setan senang kalau kita lagi ghibah. Jangan bikin setan senang kalau kita lagi ngelakuin maksiat lainnya. Berarti kalau kita menganggap setan sebagai musuh, maka kita nggak akan pernah rela melakukan sesuatu yang bikin musuh menjadi tertawa bahagia. Misalnya kita punya musuh nih, contoh. Ada orang yang kita bermasalah sama dia. Ya anggap dia musuh. Saya musuhan sama dia, nggak tegur-teguran. Kenapa? Iya, pokoknya saya nggak demen sama dia. Saat musuh kita melihat ketidakberdayaan kita, mau nggak kita nunjukin ketidakberdayaan kita di depan musuh? Nggak bakalan mau. Tidak rela kita musuh tertawa bahagia, apalagi sampai ngelihat kita menderita. Nah, kapan setan tertawa bahagia? Saat kita tidak berdaya melawan hawa nafsu, melawan bisikan setan dalam melakukan ketaatan. Di antara hal-hal yang membuat setan bahagia, yang pertama adalah saat melihat saudara muslim dengan saudara muslim lainnya bertengkar sehingga terjadinya pertikaian. Ada saudara muslim bertengkar, ribut, saling bunuh-membunuh, itu setan bahagianya luar biasa. Kata setan, kamu telah dapat kuperdaya, sehingga kamu bisa melakukan kezaliman kepada saudaramu sesama muslim. Alhamdulillah. Saat seorang muslim dengan orang muslim melakukan kezaliman dengan satu sama lainnya, setan itu girangnya luar biasa. Kata setan, ini yang saya mau. Dia tertawa bahagia. Yang kedua, kapan? Saat melihat pasangan suami istri yang bertengkar. Bertengkar itu sudah bikin mereka tertawa bahagia. Kalau sampai pisah kamar, lebih bahagia lagi. Sampai bercerai, setan bilang, aku berhasil membuat mereka terpisah. Yang ketiga, kapan setan tertawa bahagia melihat kita? Saat kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Itu puncaknya. Puncak dari upaya syaitan adalah menyesatkan kita. Misinya membuat kita semua kafir. Itu misinya setan yang pertama. Paling tidak, kalau tidak sampai membuat kita kafir, dia bikin su'ul khatimah. Ya, dia upayakan kita maut ala su'ul khatimah. Selamatin kita semua. Itu beberapa hal yang paling membuat setan bahagia. Tertawa bahagia. Nah, kapan setan nangis? Setan nangis, ya kebalikannya dari tiga ini. Saat dia melihat muslimin bersatu, saling mengasihi, saling mencintai, setan menangis. Merasa gagal. Kapan lagi? Saat melihat rumah tangga yang begitu harmonis, akur, pasangan suami istri. Dengan ketaatannya kepada Allah luar biasa, bukan hanya soal mengumbar cinta, mengumbar kemesraan, tidak. Tapi akur dalam arti mereka betul-betul memiliki jiwa yang mutmainnah, hati yang tenang, yang damai, yang sakinah. Di dalam rumah tangganya tidak ada pertengkaran pada hal-hal yang remeh-temeh. Ibadah dihidupkan di dalam rumah tangga. Sholat ditegakkan. Melakukan sholat berjamaah. Sering dilihat pasangan ini bersatu di dalam kebaikan, di dalam ketaatan. Setan nangis. Setan, gimana cara saya ngancur ini? Nah, yang ketiga, yang buat setan itu menangis adalah saat dia melihat seorang mukmin yang beriman wafat dalam keadaan husnul khotimah. Nah, itu dia menganggap bahwa dirinya sudah gagal total. Beriman husnul khatimah. Meninggalnya husnul khatimah, kata setan, aku telah gagal. Telah gagal. Kenapa? Karena puncaknya seseorang kan dilihat dari kematian di akhirnya. Gimana kematiannya? Indah atau tidak? Itulah kenapa kita selalu setiap hari berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Saat kita baca itu, setan kepanasan. Sampai ada yang mengatakan setan itu seperti dicincang-cincang, dipotong-potong menjadi potongan yang kecil-kecil saat seorang muslim berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Karena itu permohonan yang sangat mulia, minta husnul khatimah. Ingat, jadiin setan sebagai musuh. Maka cara yang pertama dalam menjadikan setan musuh kita adalah dengan bakti kita kepada Allah. Jangan sampai setan melihat kita ini lemah, tidak berdayaan kita di saat datangnya azan subuh, kita tidak berdaya membuka mata. Di saat panggilan waktu sholat, kita tidak berdaya hanya karena terhalangi dengan kesibukan kita. Jangan sampai membuat setan bahagia untuk hal-hal yang seperti ini. Kita harus lawan dengan menunjukkan bakti kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai kita ikutin, apalagi sampai kita terjerembab masuk ke dalam maksiat, melakukan kemaksiatan Allah. Saat kita melakukan kemaksiatan, di situ ada yang bahagia, di situ ada yang bertepuk tangan, yaitu adalah musuh kita, syaitan. Karena kita telah masuk ke dalam lubang yang salah. Kita telah masuk ke dalam perbuatan yang Allah tidak ridho. Siapa di situ yang tertawaikan kita? Syaitan. Wa kunu ala hadzar minhu fi jami' ahwalikum. Hendaklah kita selalu waspada dari syaitan dalam semua keadaan. Setiap kita ngelakuin apapun, kita perlu waspada sama syaitan. Harus pandai-pandai melihat dari setiap perbuatan kita nih, harus kita betul-betul jaga, lihat. Baik itu perbuatan yang kita lakukan di sekitar kita, perbuatan ataupun akidah kita. Kita disuruh punya itikad yang sangat-sangat ingin apa? Ingin jangan sampai setan bahagia melihat ketidakberdayaan kita. Saat kita mengerjakan satu perbuatan, wa idza fa'altum fi'lan, pandai-pandailah, fatafdinulahu, fa innahu rubbama yadkhul 'alaikum fihi riya. Saat kita melakukan ketaatan, saat kita ibadah, saat kita sholat, saat kita mengaji, saat kita belajar, saat kita bersedekah, katanya hati-hatilah, hati-hati untuk apa? Hati-hati. Bisa jadi, katanya dibilang, syaitan kadang-kadang masukin ke dalam hati kita penyakit hati, yaitu riya. Dia selubungkan ke dalam hati kita dari amal perbuatan kita, yaitu dengan riya. Sehingga kita sholat, tapi di situ ada riaknya. Sehingga kita sedekah, tapi di situ ada riaknya. Sehingga kita mengaji, tapi di situ ada riaknya. Itu kerjaan siapa? Syaitan yang usahain. Dan kemudian setan juga yang menghias. Wayuzayyin, itu dibilang, setan juga yang menghias. Lakumul qaba'ih, wasta'inu alaihi birabbikum. Setan juga yang menghiasi perbuatan-perbuatan jahat kita. Nah, setiap ada perempuan katanya keluar dari rumahnya, istashrafaha syaitan. Setan ada di belakangnya dia, ngikutin istashrafaha. Tujuh istashrafaha apa? Seolah-olah memberikan aura kepada wajah perempuan-perempuan itu untuk lebih menarik perhatian lawan jenis. Padahal kita biasa-biasa aja. Tapi karena ada setan yang berjalan di belakang kita, seolah memberikan aura yang lebih. Lawan jenis kita mungkin tidak peduli, bisa jadi peduli. Semua upayanya siapa? Upaya syaitan. Akhirnya timbul perasaan apa? Timbul dari diri kita yang jalannya lenggak-lenggok. Tertawa-tertawa di depan orang lelaki. Tiba-tiba begitu mengundang diri kita. Begitu ada lelaki yang memperhatikan, gelagatnya kita berubah. Siapa punya kerjaan itu? Semua syaitan. Ya. Setan yang hiasin. Dan begitu pula dengan perbuatan buruk lainnya. Apa perbuatan buruk? Itu juga dari bentuk upaya syaitan yang merasuki kita, menghasut kita. Makanya kita perlu hati-hati. Maka itu kita perlu meminta pertolongan Allah agar kita bisa mengalahkan syaitan. Allah yang jadikan setan sebagai musuh kita, dan Allah lah juga hakikatnya yang bisa membantu kita, menolong kita agar kita bisa selamat, bisa mampu mengalahkan musuh kita, yaitu syaitan. Kemudian qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, khatwana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan wa qala hadhihi sabilillah, thumma khatta khututan an yamini al-khat wa an shimalihi, thumma qala hadhihi subul ala kulli sabil minha syaitan yadubili, thumma tala inna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraga bikum an sabilih. Jadi Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam satu ketika katanya membuat sebuah garis di depan kami. Rasulullah bikin garis. Ambil kayu, bikinin garis di depannya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya berkata, ini adalah jalannya Allah. Allah bikin garis pertama. Ini adalah jalannya Allah. Kemudian Rasulullah SAW bikin garis lagi. Setelah garis satu tadi dibikin, di kanan kirinya dibuat ada beberapa garis-garis lagi. Kanan, garis. Di kiri, garis. Udah kebayang ya? Bayangin kita bikin satu garis. Itu Rasulullah bilang ini adalah jalannya Allah. Kemudian di sebelah kanan bikin lagi garis, garis, garis. Garis, garis, garis. Ada banyak garisnya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, garis sebelah kanan dan garis sebelah kiri ini adalah beberapa jalan syaitan. Pada setiap jalan itu terdapat syaitan yang selalu mengajak kita untuk menempuh jalan yang ada. Jalan yang baik. Jalannya Allah satu. Gak ada dua. Gak ada tiga. Jalannya satu. Yang Rasulullah gariskan tadi yang pertama. Tapi setelah itu Rasulullah buat garis-garis lagi. Kanan ada beberapa garis, di kiri ada beberapa garis. Kata Rasulullah, garis-garis yang banyak ini adalah garis-garisnya syaitan. Dan setan selalu mengajak kita dari jalan Allah itu keluar menuju jalannya mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua. Kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqimah fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ini adalah jalanku yang lurus. Anna hadza sirati mustaqimah. Jalannya Rasulullah satu lurus. Gak ada banyak jalan. Maka kata Nabi SAW, Allah berfirman, ikutilah jalannya. Jalannya dia itu jalannya siapa? Jalannya Rasulullah. Dan jangan kamu mengikuti jalan yang lainnya, kata Allah. Karena jalan-jalan yang lain itu adalah jalan-jalan yang membuat kamu terpisah dari jalannya Allah. Itu jalannya syaitan. Kemudian waruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala kana rahibun fi bani Israil fa amada asy-syaitanu ila jariyah fa khanaqaha wa alqa fi qulubi ahliha anna dawa'uha 'inda ar-rahib fa atu biha ilayhi faba an yaqbiluha fa lam yazalu bihi hatta qabalaha. فلما كانت عنده ليعالجها أتاه الشيطان فزين له مغاربتها ولم يزل به حتى وقيها فحملت منه فوسوس إليه وقال الآن تفضح يأتيك أهلها فقتلها فإن سألوك فقل ماتت فقال فقتلها ودفنها فأتى الشيطان أهلها ووسوس إليهم وألقى في قلوبهم أنه أحبلها ثم قتلها ودفنها فأتاه أهلها فسألوه عنها فقال ماتت فأخذوه ليقتلوه بها فأتاه الشيطان فقال أنا الذي خنقتها وأنا الذي ألقيت في قلوب أهلها فأطعني تنجى وأخلصك منهم قال بماذا؟ قال أسجد لي سجدتين ففعل فقال له الشيطان إني بريء منك وهو الذي قال الله تعالى فيه كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك. Diriwayatkan yang dikisahkan ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang seorang rahib. Rahib itu pendeta dari kalangan Bani Israel. Ada seorang pendeta, ini pendetanya pendeta Bani Israel, orang yang beriman pada Allah. Pernah ada seorang pendeta katanya dari kalangan Bani Israel, setan menghampiri seorang anak perempuan pada masa itu. Ada setan ngegoda seorang anak perempuan, setan dicekek, katanya dibikin kesurupan lah, dibikin seperti dia terkena satu penyakit. Kemudian setan nggak sampai di situ upayanya, dia menyusup ke hatinya ahli keluarganya, orang-orang di sekitar itu, untuk mengobati anaknya yang sakit ini, anak perempuan yang sakit ini, sama pendeta, salah seorang pendeta yang ada di situ. Sama setan dibikin hatinya, udah kamu berobat aja sama pendeta ini. Pendeta ini bagus, pendeta ini luar biasa, hebat. Datang berkali-kali, karena dilihat pendeta ini ceritanya awalnya orang yang teguh, orang yang banyak ibadahnya. Akhirnya kemudian Ahli keluarganya datang menghampiri pendeta tersebut, mengayuh, tolong obatin anak saya. Tapi pendeta itu menolak untuk menerima anak perempuan tersebut. Tidak, saya tidak mau mengobati anakmu. Nah, anak anggota keluarga anak perempuan itu nggak henti-henti terus paksa. Terima dong anak saya, obati dia, anak perempuan saya mohon obatin dia, terus. Dia nggak henti-hentinya ngerayu pendeta tersebut sampai akhirnya terpaksa pendeta itu terima. Dan saat anak perempuan itu, setelah anak perempuan itu berada di samping pendeta untuk diobati, saat itu datang syaitan. Kali ini setan bukan goda anak perempuan. Datang lagi setan kepadanya. Dia mempengaruhi bahwa saat ini kamu punya kesempatan untuk berhubungan intim sama anak itu, kata setan. Itulah, ini juga menjadi satu pelajaran bagi kita untuk tidak pernah masuk ke tempat pengobatan, ya, tempat berobat yang sifatnya kamu dengan yang mengobati hanya sendirian, khususnya perempuan. Hati-hati. Tetap di situ harus ada orang lain. Kalaupun memang harus ada yang mahram. Jika tidak, jangan pernah sekali-sekali mencoba, karena itu pasti ada upaya syaitan di dalam menghasut orang-orang yang mengobati tersebut. Itu sudah pasti. Ini Nabi SAW yang cerita. Akhirnya setan menghasut pendeta tersebut. Kamu punya waktu. Ini kan sekarang kamu hanya berduaan aja sama perempuan itu. Kamu masih punya waktu buat macam-macam, buat bisa berhubungan intim. Terus digoda pendeta tersebut sehingga akhirnya terjadilah perbuatan tersebut. Berhasil pendeta tersebut melakukan perbuatan yang tidak benar tersebut. Dan subhanallah, karena sedang masa pengobatan, setelah orang tersebut masih diobati oleh pendeta tersebut, akhirnya hamil. Karena perbuatan pendeta tadi. Datang lagi syaitan setelah mendengar kabar tentang kehamilan si perempuan tadi. Fawaswas ilai. Kamu bakalan celaka setelah ini, kata setan. Kejelekanmu bakal terbongkar oleh keluarganya. Dibikin was-was. Udah, daripada kamu obatin, bunuh aja. Buat apa dia hidup kalau nanti akhirnya dia bakal bongkar kejelekanmu. Dia akan buka aibmu. Dibujuk rayu oleh syaitan. Pertama, untuk zina. Yang kedua, untuk membunuh. Karena ketakutan aibnya akan terbongkar, keburukannya akan terbongkar, akhirnya dia bunuh. Setan menghasutnya dengan berkata, bunuh saja, nanti kalau ahli keluarganya bertanya, katakan dia wafat, dia meninggal. Akhirnya dibunuh. Maka anak perempuan tersebut pun meninggal dunia. Sama dia, wadafanaha. Dikubur langsung. Subhanallah. Sudah dosa yang kedua dilakuin. Akhirnya kemudian sekarang setan kemana? Setan nyamperin keluarga. Setan kemudian datang kepada keluarganya. Pura-pura nanyain tentang anak perempuan itu. Mana kabar anak perempuan kamu? Anak perempuan saya sedang saya obatin di pendeta ini. Setan itu bawa kabar. Kata setan, anak itu telah mati. Masya Allah. Ini setan tuh kan. Udah ngehasut ke sini, pindah lagi ke keluarganya. Dikabarin. Habis diomongin, kata setan bilang, anakmu sudah meninggal, anakmu telah mati. Mereka akhirnya kemudian datang ke mana? Ke tempat pendeta tersebut bertanya, mana anakku? Dijawab, matat. Anakmu telah tiada, sudah meninggal. Wah, marah besar keluarganya ingin membunuh pendeta tersebut. Jadilah keributan. Ingin dibunuh. Nah, di situ datang syaitan. Setan kemudian datang lagi. Kata setan bilang, sebetulnya Anak perempuan itu sakit karena aku yang mencekiknya. Aku yang bikin dia sakit. Terus setan punya kerjaan. Aku yang mencekik anak tersebut. Dan aku pula yang meyakinkan ahli keluarganya untuk bawa anak perempuan tersebut kepadamu. Setan bilang sama siapa? Sama pendeta. Maka sekarang kamu jangan macam-macam sama saya, kata setan. Ikuti perintahku kalau kamu ingin selamat dari gangguan ahli keluarganya. Taati aku. Dengarkan kata-kataku, kata setan. Karena dia sudah kebingungan entah mau minta bantuan kepada siapa dan seolah-olah dia melihat betapa halusnya permainan setan yang bisa menghasut dan bisa menggoda dirinya seperti itu. Akhirnya dia kata, apa yang harus saya lakukan agar saya selamat dan saya bebas dari mereka, ketakutan sama keluarganya anak perempuan tersebut. Pendeta itu kemudian berkata, sujudlah kamu 2 kali padaku. Lihat setan. Akhirnya pendeta tersebut mengerjakan perintah. Dia sujud kepada setan 2 kali. Setelah itu setan bilang apa? Sesungguhnya aku cuci tangan dari kamu. Ana bari uminka. Sekarang saya cuci tangan dari kamu. Lihat bagaimana jahatnya setan. Saat kita sudah berhasil masuk ke dalam perangkapnya, setan kemudian akan berkata, saya lepas tangan. Saya cuci tangan dari kamu. Dan benarlah firman Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah berfirman, kama tsali syaitan idza qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka. Setan ketika dia berkata kepada manusia, kafirlah kamu, tinggalkan syariat Rasul, bermaksiatlah kamu, saat dia berkata kepada manusia seperti itu, manakala manusia itu telah kafir, artinya telah mengikuti apa yang setan katakan, kemudian setan akan bilang, sesungguhnya saya lepas diri dari kamu. Tuh, setan punya kerjaan. Habis dia goda, dia lepas tangan. Dia nggak mau tahu lagi. Terserah situ. Mau bermaksiat, mau ngelakuin kejahatan, mau ngelakuin keburukan, saya lepas tangan. Inilah buruknya apa yang dilakukan syaitan kepada kita. Kalau kita terus mengikuti syaitan, habislah kita. Hancurlah kita. Di sini penting kita berhati-hati dan menjadikan betul syaitan itu sebagai musuh kita, agar kita selamat dari godaan-godaan syaitan yang seperti ini. Nah, kalau kita tidak bisa membentengi diri kita dari syaitan, habis sudah amal perbuatan kita dan hidup kita ini hanya dengan hasutan, rayuan syaitan agar kita berpaling dari ajaran Allah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ruwiya anna iblis sa'ala al-imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ma gauluka fi man khalaqani kama akhtar fasta'milni fi ma akhtar wa ba'da dhalika in syaa'a adkhalani al-jannah wa in syaa'a adkhalani an-nar. A'adala fi dhalika amjar fanadhara fi kalamihi thumma qala ya hadha in kana khalaquka lima turidu anta faqad dhalamaka wa in kana khalaquka lima yuriduhu huwa fala yas'al amma yaf'al fadmahil ila anna sara la shay thumma qala wallahi ya shafi لقد أخرجت بمسألة هذه 70,000 عابد من ديوان العبودية. Setan pernah bertanya kepada siapa? Pada Imam Syafi'i. Setan pernah bertanya kepada Imam Syafi'i, bagaimana pendapatmu mengenai Allah? Ini setan mau ngeganggu pikiran orang. Mau ngeganggu salah satunya juga, dia pikir bisa goda seorang Imam Syafi'i. Bagaimana mengenai Allah yang telah menciptakan aku menurut ketentuan yang Allah pilih dan memperlakukan aku juga menurut ketentuan yang Allah pilih juga. Jadi, dia nanya, menciptakan aku sesuai dengan ketentuan yang Allah mau. Dan Allah juga memperlakukan aku sesuai di dalam hal yang Allah pilih juga. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kalau dia mau masukin saya ke surga, maka saya masuk ke surga. Dan kalau Allah mau menghendaki saya masuk ke dalam neraka, maka saya masuk neraka. Apakah ini adil? Setan nanya. Saya diciptain sesuai kehendaknya. Saya melakukan perbuatan juga sesuai ketentuannya. Dan jika dia menghendaki saya masuk surga, saya masuk surga. Jika dia menghendaki saya masuk neraka, maka saya masuk neraka. Apakah ini adil? Hati-hati, pertanyaan ini juga seringkali masuk ke benaknya orang-orang dan dijejelkan kepada pikiran orang-orang, sehingga banyak orang yang akhirnya berpikiran dengan pemikiran liberal. Pemikiran yang akhirnya mereka tidak percaya kepada Allah. Mereka akhirnya memutuskan untuk apa? Untuk tidak bertuhan, na'udzubillah min dzalik. Setan pernah nanya begini, yang nyiptain Allah. Dan Allah juga yang memperlakukan perlakuannya untuk kita. Tapi pada akhirnya ujungnya Allah juga yang menentukan kita penghuni surga atau bukan. Atau kita penghuni neraka. Apakah itu bagian daripada adil? Tapi lihat, bertanya dengan orang alim, dengan orang yang berilmu, memiliki bekal ilmu, pasti akan berbeda dengan orang yang kosong ilmu. Imam Syafi'i kemudian menjawab dan memperhatikan jawabannya. Memperhatikan pertanyaannya orang yang bertanya ini. Hai, kata Imam Syafi'i. Kalau Allah menciptakan kamu sesuai dengan apa yang kamu kehendaki, maka hakikatnya Allah telah zalim padamu. Jawab sama Imam Syafi'i. Kalau Allah menciptakanmu sesuai dengan apa yang kamu mau, maka Allah sebenarnya telah zalim kepada kamu. Allah telah menganiaya kamu. Tetapi kalau Allah menciptakan kamu untuk apa yang Allah kehendaki, maka serahkan masalah ini hanya kepada Allah. Kenapa? Karena hanya Allah lah yang tahu mana yang baik untuk kita. Kalau itu, kalau kita minta amal perbuatan semua atas apa yang kita kehendaki, Allah ciptakan diri kita dengan apa yang kita kehendaki, kira-kira apa jadinya kita? Amal perbuatan maunya sesuai maunya kita. Kita ini semua maunya pakai hawa nafsu. Pasti kita akan milih, gak mau sholat, gak mau ngaji, gak mau ibadah. Apa yang bakal terjadi dalam hidup kita? Kita hanya menjadi manusia hampa. Yang tidak akan mengerti makna apapun di dalam hidup. Itu yang akan terjadi pada diri kita. Kata Imam Syafi'i, seandainya Allah menciptakanmu sesuai dengan apa yang kamu kehendaki, maka Allah lah yang telah zalim. Tidak demikian. Tapi Allah tidak melakukan itu karena Allah menciptakan kita sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan bukan hanya yang Allah kehendaki, tapi juga yang terbaik untuk kita. Setiap apa yang Allah tetapkan dalam hidup, di balik itu semua, pasti ada rahasia yang tersembunyi. Yang ternyata itu adalah yang terbaik untuk kita. Mungkin kita tidak sadar akan hal tersebut. Kita tidak menyadarinya. Ya, di sini kita paham, benar juga. Kalau kita minta diciptakan sama Allah, sesuai dengan apa yang kita kehendaki, kita hanyalah orang-orang yang pendek pikirannya. Tidak luas, keinginannya hanya tamak. Selalu hal-hal yang berkenaan dengan dunia. Kita akan melupakan ibadah. Karena kita sifatnya tidak suka akan sesuatu yang sifatnya itu diperintah. Tidak akan ada kebaikan dalam diri kita. Kenapa? Karena kita mau melakukan perbuatan yang kita mau. Nah, Imam Syafi'i jawabannya cerdas. Maka apa Iblis berkata, wahai Syafi'i, sesungguhnya ya dengan pertanyaanku itu tadi, sungguh aku telah mampu mengeluarkan katanya 70.000 ahli ibadah. Yang ngeluarin 70.000 ahli ibadah dari daftar kewaliannya orang tersebut. Tadinya dia ahli ibadah, tapi gara-gara dia tersesat dengan pertanyaanku ini, akhirnya dia pun Allah keluarkan dari kelompok ahli ibadah. Gara-gara apa? Tersesat sama pertanyaan setan yang mengusik dia. Benar juga, ternyata Allah nggak adil nih kayaknya. Tapi lihat seorang Imam Syafi'i menuntun kembali kita. Jika kita meminta kepada Allah, yang kita anggap keadilan adalah memberikan kebebasan kepada kita untuk kita menginginkan apapun yang kita mau, pada hakikatnya jika itu terjadi, disitulah letak kezaliman yang sesungguhnya. Allah zalim sama kita. Kita bebas mau ngapain aja, kita akan menjadi orang yang zalim. Contoh, kita punya anak. Kalau kita membesarkan anak tanpa adanya aturan, anak kita bisa jadi apa? Anak kita tidak menjadi orang yang terdidik karena tidak adanya aturan dalam hidup. Anak kita akan menjadi orang yang tidak tentu arah. Kenapa? Karena mereka tidak pernah diarahkan. Tapi Allah kepada hamba-hambanya, Allah turunkan ajaran, Allah turunkan Rasul. Tujuan itu semua agarlah kita terarah dan kita tertuntun kepada jalan yang semestinya, jalan yang lurus, jalan yang Allah kehendaki, jalan yang mengantarkan kita kepada surga. Itulah hikmahnya, nikmatnya, kenapa Allah berikan kita perintah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita larangan. Kalau kita punya orang tua yang mengarahkan kepada kita, di saat kita berhasil dalam menggapai sesuatu, kita akan mengatakan, untung aku punya seorang ayah, atau untung aku memiliki seorang ibu yang mampu mendidikku, yang mampu menuntunku, sehingga aku bisa sampai pada tahap ini. Dia merasa beruntung karena memiliki orang tua yang memberikan ilmu, yang mengarahkan kepadanya. Masya Allah, itu karena apa? Karena kita merasa mengetahui jalan karena arahan. Dan di saat itu pula kita merasa akan menjadi orang yang beruntung, saat kita menyadari sungguh betapa Allah menyayangi kita, sungguh betapa Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, karena dengan cintanya lah itu kita dituntun dan dibimbing melalui syariat-Nya. Andainya ada orang tua yang tidak pernah melarang anaknya, terserah anaknya mau melakukan apapun, termasuk kezaliman. Bebas anaknya memelukai orang, menyakiti orang, apa yang terjadi kiranya pada anak kita? Anak kita tidak akan menjadi orang yang terdidik, dan dia akan menjadi anak yang hancur. Dia tidak akan menjadi apa-apa, justru dia akan menjadi orang yang dibenci dan tidak disukai. Apa yang terjadi pada orang tuanya tidak akan mendapat bekas apapun pada anak tersebut. Yang ada anaknya berkata, saya seperti ini karena sebab orang tua saya yang tidak pernah mengajari saya, yang tidak pernah mendidik saya. Betapa banyak kita jumpai ada anak-anak di luar sana yang hidupnya kacau, yang hidupnya rusak. Apa yang mereka simpan dan mereka pendam di dalam hati mereka? Yang mereka pendam dan yang mereka simpan adalah orang tua yang tidak bisa menggiring dan memberikan yang semestinya dia berikan kepada saya. Itu yang mereka pendam, itu yang mereka simpan. Mereka tidak mendapatkan arahan, mereka tidak mendapat petunjuk yang seharusnya mereka dapatkan. Akhirnya mereka lemparkan diri mereka ke tempat yang salah. Mereka menjadi tidak terarah. Dan itu menjadi pandangannya terhadap orang tua adalah orang tuanya dianggap zalim sama mereka. Dan itu pun yang dikatakan oleh Imam Syafi'i kepada Iblis saat itu. Seandainya hamba diciptakan sama Allah hanya untuk kebebasan, maka hakikatnya Allah telah menciptakan kita dengan kezaliman. Tapi lihat, Allah tidak menciptakan kita dengan kebebasan yang seperti itu, tapi Allah Subhanahu wa taala menuntun kita dengan ajarannya, dengan syariat-Nya, bahkan kita diutus seorang rasul yang mengajarkan kepada kita jalan hidayah, jalan ibadah, agar kita lebih tertuntun lagi dan lebih terarah lagi dalam mengerjakan kebaikan. Masya Allah. Kemudian, wa'alam anna mithal al-qalb mithal hisan. والشيطان عدو يريد أن يدخل الحسن. مثال حسن والشيطان عدو يريد أن يدخل الحسن فيملكه ويستولى عليه ولا يقدر على حفظ الحسن من العدو إلا بحراسة أبواب الحسن ومداخله ومواضع ثلبه، ولا يقدر على حراسة أبوابه من لا يدريها، فحماية القلب عن وساوس الشيطان واجب وفرض عين على كل مكلف، وما لا يتوصل إلى الواجب الآية فهو أيضا واجب، ولا يتوصل إلى دفع الشيطان إلا بمعرفة مداخله، فصارت معرفة مداخله واجبة ومداخله وأبوابه صفات العبد وهي كثيرة. طيب. Sekarang kita dari tadi ngomongin setan itu adalah musuh. Iblis adalah musuh. Dan sekarang kita mau tahu bahwa sesungguhnya katanya perumpamaan hati itu seperti benteng. Hati kita ini seperti benteng. Setan adalah musuh yang apa? Yang mau menerobos benteng tersebut. Hati kita benteng. Setan adalah musuh yang ingin masuk, ingin menerobos benteng tersebut. Lalu setelah dia terobos, dia mau apa? Dia mau kuasain dan mau memiliki hati tersebut. Orang yang tidak bisa memelihara hatinya atau bentengnya dari serangan musuh, orang nggak akan bisa menjaga hatinya, menjaga bentengnya dari serangan musuh, kecuali apa? Kecuali dia mengetahui dia juga bisa menjaga diri dari serangan musuh itu, yaitu dengan menjaga pintu-pintunya benteng. Ingat, hati kita diumpamain benteng. Dan saat benteng ingin diserang musuh, penjagaannya yang harus kita jaga di mana? Di pintu, kata Imam Ghazali. Bagaimana kita mau menjaga diri dari musuh kalau kita tidak memberikan pasukan di pintu-pintunya itu dengan benar? Penjagaannya itu dengan benar pada pintu-pintunya. Dia harus menjaga pintu-pintunya atau celah-celahnya tempat masuknya musuh itu dengan benar-benar. Kalau dia tidak bisa menjaga pintu itu, berarti masuk. Kalau pintu sudah bisa diterobos, berarti dia bisa masuk ke dalam. Kalau jendela sudah bisa dipecahkan, berarti dia bisa masuk ke dalam. Kalau yang menjaga di depan barisannya sudah dihancurkan, akhirnya dia masuk ke dalam. Nah, sekarang kita mau tahu apa saja yang bisa menerobos. Pintu-pintunya ini disebut apa? Yang akhirnya membuka pintu tersebut. Jadi menjaga hati dari gangguan syaitan itu hukumnya wajib bagi setiap orang mukallaf. Hati kita harus dijaga dari syaitan. Dan segala sesuatu katanya yang membuat setan itu bisa menjangkau hati kita perlu kita jaga. Dan ingat, tindakan kita menolak syaitan itu tidak bisa kita capai. Kita nggak bisa memperkuat benteng kita kalau kita nggak tahu di mana pintu-pintunya, di mana tempat masuknya setan. Jadi kita nih sekarang mau tahu pintu-pintunya setan bisa masuk ke dalam benteng kita, ke dalam hati kita tuh di mana aja. Agar kita bisa lebih waspada, agar kita lebih bisa berhati-hati dan kita tahu sama bentengnya kita sendiri. Kita sebagai pemilik, kita tahu istana kita sendiri. Ada berapa pintu atau ada berapa celah yang sekiranya masuk musuh jadi bisa masuk ke sini. Nah, ini dikatakan oleh Imam Al-Ghazali bahwa sesungguhnya tempat-tempat masuknya syaitan itu adalah sifat-sifat dari seorang hamba. Dari setiap manusia, seorang hamba itu punya sifat-sifat, seorang hamba itu sendiri itu adalah sifatnya, adalah pintunya. Sifat-sifatnya adalah jendelanya. Sifat-sifatnya adalah celahnya. Dan itu sangat banyak. Ada beberapa. Waminha, waminha. Nanti kita bakal nemuin. Banyak. Waminha, bab ini aja. Yang harus kita jaga. Saya malam ini mau bahas satu aja dulu. Karena mengingat waktu sudah 9 ya. Di antara sifat yang menjadi celah setan atau musuh kita bisa masuk dan menerobos ke dalam benteng kita, yaitu adalah yang pertama kemarahan. Wa minha al-ghadab wa syahwah. Kemarahan, sifat marah. Wa innal ghadab ghaulul 'aql wa idza dha'afa al-'aql hajama junbu syaitan. Wa kullama ghadaba al-insan la'iba syaitanu bihi kama yal'abu as-sabi bil-kurra. Wa dzakara anna ba'd al-awliya qala al-iblis arini kayfa taghlab ibni adam fa qala akhiduhu 'inda al-ghadab 'inda al-hawa. Antara pintunya atau di antara sifat-sifat yang dimaksud tadi, yang pertama adalah marah atau dorongan hawa nafsu. Kenapa katanya? Karena kemarahan itu bencana yang paling merusak akal sehat seseorang. Apabila akal seseorang sudah lemah, berarti pusatnya di akal. Kalau akal seseorang sudah lemah, berarti kan gampang marah karena nggak punya otak. Kalau orang udah gampang marah, berarti otaknya nggak berfungsi benar. Kalau orang gampang emosi, berarti otaknya lemah. Saat itu terjadi, apa yang terjadi? Menyeranglah bala tentara setan. Mudah sekali diterobos pintunya. Kenapa? Karena pasukannya lemah. Pasukan benteng kita lemah. Karena kemarahan itu adalah salah satu kelemahan diri kita. Saat seseorang marah, terbukalah pintu benteng. Lemahlah penjagaan bentengnya. Dan itu membuat setan beserta pasukannya mudah sekali menerobos masuk ke dalam sana. Dan lagi pula dibilang, setiap kali manusia itu marah, setan selalu mempermainkannya seperti anak kecil sedang mempermainkan bola. Jadi kalau kita lagi marah, setan itu mainin kita seperti anak kecil lagi mainin bola. Ya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesabaran yang banyak sehingga kita jauh lebih kuat dalam mempertahankan emosi di dalam diri kita agar terhindar kita dari sifat marah yang tidak semestinya. Jadi saat kita emosi, saat kita marah, dan saat kita sedang dalam kondisi marah, setan mempermainkan kita, masuk ke dalam benteng hati kita, seperti seorang anak kecil sedang main bola. Dan benar-benar itu disebutkan bahwa sebagian dari wali-walinya Allah berkata kepada iblis, bagian wali-walinya Allah berkata kepada iblis, perlihatkan kepadaku, katanya, bagaimana kamu menguasai anak Adam? Bagaimana cara kamu menguasai keturunan anak cucu Adam? Maka jawaban setan simpel. Aku menguasainya atau aku menangkapnya ketika dia sedang marah dan sedang dipenuhi dengan hawa nafsu. Saat itulah aku masuk dan menghancurkan benteng pertahanannya. Subhanallah. Kita baru tahu satu pintu, betapa bahayanya kemarahan, apalagi kemarahan yang tidak dilandas oleh kebenaran, kemarahan yang tidak dilandasi oleh syariat, maka itu hanya akan menghancurkan kita kepada kebinasaan, kalau kita menjadi semakin lemah, dan yang lebih fatalnya lagi, setan mempermainkan kita dan menghancurkan diri kita, bukan hanya dari luar, akan tetapi dari dalam kita. Setan merusak kita dari dalam kita. Dan dia mempermainkan kita dan menguasai kita. Dan itulah yang dikehendaki oleh setan. Yang setan mau adalah masuk ke dalam hati kita, dan setan mau menguasai kita dan memiliki hati kita. Apa yang terjadi saat seseorang marah, dan kemudian setan berhasil menerobos pintu kita? Dia masuk ke dalam hati kita, berarti hati kita dikuasai olehnya. Efek buruknya adalah berarti tindakan yang kita lakukan saat marah adalah tindakan yang memang diinginkan oleh setan. Dan saat itu terjadi, kita berarti telah kalah. Dan kalau kita telah kalah, berarti apa yang terjadi setelahnya? Hanya penyesalan yang tiada arti. Jadi di sini kita harus belajar menguasai diri kita yang pertama dari kemarahan. Karena saat itu terjadi, maka hancurlah kita, hancurlah benteng pertahanan kita, dan syaitan semakin mudah lagi menguasai kita dan membuat kita menjadi orang yang kalah pada tempuran atau pada peperangan pertama. Subhanallah. Baru marah. Permusuhan kita sama setan sudah dikalahin. Kita tidak bisa menguasai diri kita atau menjaga diri kita dari permusuhan ini saat kita sedang dikuasai oleh kemarahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mewasiatkan kepada kita akan pesannya untuk tidak marah itu sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh sahabat lalu kemudian bertanya, ya Rasulullah, usini. Nasihati aku. Pesan Nabi, la taghdab. Janganlah marah. Cuma selanjutnya apalagi Rasul, la taghdab. Jangan marah. Diulang lagi, apalagi selanjutnya, jangan marah, sampai 3 kali diulang sama Nabi. Dalam riwayat yang lain, la taghdab wa la jannah. Hindari kemarahan yang tidak berdasarkan syariat, maka kamu akan meraih surga. Nah, jadi, kemarahan itu sangatlah dilarang di dalam Islam, kecuali kemarahan yang mengandung di situ adanya unsur syariat, penghinaan terhadap agama, penghinaan terhadap Allah, penghinaan terhadap Rasulullah. Yang dimaksud di sini adalah kemarahan yang berkenaan dengan diri pribadi kita, saling memaafkan orang yang menzalimi kita, yang menjahati kita, yang hal-hal yang berkenaan dengan pribadi kita, kita berusaha belajar untuk menguasai diri kita. Namun kemarahan yang harus ada pada diri kita adalah di saat kita melihat kemungkaran, di saat kita melihat ketidakbenaran, di saat kita melihat yang batil dibenarkan, yang hak disalahkan, kemarahan itu justru diwajibkan di dalam syariat, harus tertanam di dalam diri kita, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mencerminkan kepada kita kemarahan beliau terletak pada perkara perintah Allah, syariat Allah, yang kalau itu disalahkan atau itu dikutip, maka Nabi pun tidak ada seorang pun yang mampu mengendalikan kemarahannya. Itu kalau Rasulullah udah marah. Itu berkenaannya sama apa? Perkara yang berkenaan dengan syariat yang dilewengkan. Syariat yang dihinakan. Agama yang dihinakan. Wa idha, apa namanya, dhayya haqqallah, katanya hukumnya Allah yang disepelekan, lam yagum ahadun lighadabih. Tidak ada orang yang bisa menghentikan kemarahannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti di sini kemarahan boleh ada di dalam diri kita, tapi itu harus benar alasannya karena Allah, kemarahan karena Rasulullah. Terlebih daripada itu tidak dibenarkan kemarahan itu ada, karena itu hanya yang membuat diri kita kalah dimakan oleh godaan syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah. Satu ini kita belajar menerapkannya. Kemarahan insya Allah semakin berkurang dari dalam diri kita hingga tidak tersisa lagi adanya kemarahan di dalam diri kita. Karena itu adalah merusak diri kita sendiri dan membuat syaitan menjadi bangga karena dia telah berhasil masuk ke dalam benteng pertahanan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Allah jaga, Allah lindungi. Apa yang kita pelajari hari ini khususnya bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk semuanya yang mendengarkan, insyaallah Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita kepada jalannya, jalan yang lurus, jalannya Allah, jalannya Rasulullah, jalannya para salafun salihin, insya Allah amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita dari jalan-jalannya syaitan, jalannya orang-orang yang dimurkainya, jalannya orang-orang yang tidak Allah ridhai, insya Allah amin ya rabbal alamin. Bagaimana dengan surat yang selalu kita baca di dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim, waladhdallin. Amin. Ya Rab, untun kami kepada jalanmu yang lurus, jalan yang kau ridhoi, jalannya orang-orang yang engkau berikan kenikmatan untuk mereka semua, selain daripada jalannya orang Yahudi dan orang Nasara, jalannya orang-orang yang kau murkai dan tidak kau ridhoi. Amin ya Rabbul Alamin. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesempatan. Kita beserta ahli keluarga kita, beserta anak-anak turunan kita. Insya Allah amin. Amin ya Rabbul Alamin. Mohon maaf jika terjadi, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Insya Allah kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Al-Fatihah. Ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulullah Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. وإلى أروى آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين وأصحابه وصحابة رسول الله أجمعين ثم إلى روح خصوص خصوص صاحب الكتاب الإمام الغزالي ووالدينا ووالديكم وأمتنا وأمتكم وأمتنا أجمعين أن الله يتغشاهم برحمته من الجنة ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. سكيان كرام الدنيا مهن معاك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على نظا أشرفنا فتب علينا التوبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الرعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين يا ربي أسمع فضلا وجود من نال باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبي عدد طش صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قبول.